Bismillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله كتب الشكر ولله عز وجل dibangunkan untuk bisa sujud, rukuk, berzikir dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga terus Allah bantu kita, tolong kita, mudahkan kita untuk bisa bersyukur, beribadah dan berzikir kepada Allah Ta'ala sampai kita berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membaca satu ayat, membaca tafsir satu ayat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-13 insyaAllah Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan pada ayat yang ke-11 dan 12 tentang sifat-sifat orang munafik, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ar, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berbuat kebaikan, kami membangun, bikin ini, bikin itu, tidak merusak. Ala, ketahuilah kata Allah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang berbuat kerusakan. Sikap kalian, keyakinan kalian, perbuatan kalian yang menyebarkan rahasia-rahasia kaum mukminin. Sikap kalian berloyalitas kepada orang-orang kafir, menolong mereka, berprasangka baik kepada mereka, memilih mereka sebagai pemimpin kalian, itu sebenarnya membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Maka pada ayat yang ke-13 Allah menyatakan, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana manusia beriman. Manusia yang beriman di zaman itu hanya ada para sahabat. Selain para sahabat enggak ada yang beriman ketika itu. Maka Allah katakan, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana para sahabat beriman. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha, sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu. Subhanallah, para sahabat dikatakan orang bodoh. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, demikianlah sifat-sifat orang munafik. Dari masa ke masa ternyata sifat mereka sama. Semoga Allah jauhkan sifat-sifat kemunafikan dari diri kita. Barakallahu fikum. Mereka menganggap para sahabat bodoh. Kalau seseorang itu membodohkan orang lain, maka menunjukkan dia mengaku dirinya sebagai orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius. Mereka tidak tahu bahwasanya yang mereka katakan bodoh ternyata orang-orang pilihan Allah. Para sahabat itu ada di antara mereka ahlul badar yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Di antara para sahabat itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, orang-orang ansar yang menyambut para muhajirin, dan siapa saja yang mengikuti mereka dan baik kata Allah, Allah ridho pada mereka. Kok bisa orang-orang yang Allah ridhoi, yang Allah jamin mereka masuk surga, dikatakan oleh orang-orang munafik mereka orang-orang bodoh? Padahal dalam ayat yang lain Allah menyatakan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kalau kalian beriman sebagaimana mereka beriman, faqad ihtadaw, maka sungguh kalian akan dapat hidayah, dapat petunjuk. Tapi dasar orang-orang munafik, justru mereka menganggap para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang bodoh. Allah katakan di sini, berimanlah sebagaimana manusia beriman, yaitu seperti para sahabat beriman. Karena di zaman itu tidak ada orang yang beriman kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Allah tidak memerintahkan kita untuk beriman seperti guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, mursyid-mursyid kita, habib-habib kita. Bukan. Berimanlah seperti berimannya para sahabat, para muhajirin dan ansar. Kalian dapat hidayah. Maka ikutilah para salaf, para salafus soleh, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, muhajirin dan ansar. Jangan kalian menuduh mereka bodoh. Karena jika kalian menuduh mereka bodoh, maka kalian dalam perpecahan. Fa innahum fi syikak, sesungguhnya mereka dalam perpecahan. Pasti mereka akan pecah belah. Dan itu merupakan sifat-sifatnya orang-orang munafik. Suka menuduh para salaf sebagai orang yang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Ala, ketahuilah, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka itulah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar dan tidak tahu bahwa mereka itu orang bodoh. Mereka tertipu dengan jabatan yang mereka miliki. Mereka tertipu dengan gelar-gelar akademik yang mereka miliki, sehingga berani mencela para salafus saleh. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, ay artinya, idza qila lil munafiqin aminu kama amana an-nas, ay ka imanis sahabah radhiyallahu anhum, wa huwa al-iman bil qalbi wal lisan. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, yaitu seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, wa huwal imanu bil qalbi wal lisan, yang mana para sahabat mereka berimannya dengan hati dan juga dengan lisan, tentunya juga dengan anggota badan. Hatinya betul-betul beriman, lisannya mereka menyatakan mereka beriman, anggota badannya mereka pergi berhijrah, tinggalkan istri saudara mereka, meninggalkan dunia mereka, meninggalkan harta-harta mereka, berhijrah, bergabung bersama Rasulullah, bahkan mereka berjihad bersama Rasulullah. Imannya mereka itu dari hati mereka, dengan lisan mereka, dan dengan anggota badan mereka. Qalu, maka orang-orang munafik berkata, bizamihim batil, dengan persangkaan mereka yang batil, mereka berkata, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ya'anuna, yakni yang dimaksud oleh mereka, qabbahumullah, semoga Allah jelekkan wajah-wajah mereka. Yang mereka maksudkan orang-orang yang bodoh adalah as-sahaba radhiyallahu anhum, para sahabat yang semoga Allah meridai mereka. Bizamihim, menurut persangkaan mereka, anna safahahum, bahwasanya karena kebodohan para sahabat, aujabalhum iman, membuat mereka menjadi orang beriman. La haula wala quwata illa billah, kata mereka, watalka autan, buktinya kenapa mereka tinggalkan negeri mereka, tempat kelahiran mereka, tanah nenek moyang mereka, di situ ada saudara-saudara mereka, harta-harta mereka, kok ditinggalkan malah pergi ke Madinah, bodoh, kata mereka. Pekerjaan ada, jabatan ada, keluarga ada, tanah kelahiran ditinggalkan gara-gara si Muhammad itu, bodoh ini orang ini, gara-gara kebodohan kalian, kata mereka, gara-gara kebodohan mereka makanya mereka beriman. La haula wala quwata illa billah, semoga Allah jelekkan wajah-wajah orang munafik tersebut. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, karena kebodohan mereka, kata orang munafik, wa mu'adatul kuffar, menyebabkan mereka memusuhi orang-orang kafir, memusuhi para tokoh-tokoh Quraisy. Mereka ini para pejabat, para petinggi, orang-orang yang dimuliakan di seluruh Arab, kok malah dimusuhi, kemudian ditinggalkan malah pergi ke Madinah. Dasar orang-orang bodoh, kata orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu menuduh para sahabat Rasulullah bodoh. Buktinya meninggalkan hartanya, keluarganya, tanah kampung halamannya, dan memusuhi para pejabat-pejabat, para enam suku orang-orang tokoh-tokoh orang-orang kues yang terpandang. Nah, dari sisi itu mereka menganggap para sahabat bodoh. La haula wala quwata illa billah. Wal aqlu 'indahum yaqdi didd dzalik. Orang yang cerdas menurut pendapat mereka ya berlawanan dari yang demikian itu. Fanasabuhum ila safih, maka mereka menisbatkan kepada para sahabat bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang bodoh. Wa fi dhannihi annahum humul uqala arbabul hija wan nuha, berarti terkandung dalam ucapannya itu bahwasanya merekalah orang-orang yang pintar, yang cerdas, memiliki kecerdasan dan kejeniusan. Maka ikhwat fillah, jangan kita menganggap diri kita pintar, jangan membodoh-bodohi orang lain. Nah, teruslah mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tahu saudara kita bodoh, kita ajari, kita bimbing mereka, jangan dibodoh-bodohi. Orang bodoh itu jangan dimanfaatkan sehingga kalian naam bodoh-bodohi mereka, tapi didik mereka, ajari mereka al-haq, al-Quran dan sunnah, bukan kemudian naam dibodoh-bodohkan. Faraddallahu dhalika alaihim, maka Allah bantah orang-orang munafik tersebut. Allah membantah mereka ala innahum humul humus sufaha, ala innahum humus sufaha, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya mereka lah yang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Wa akhbaru annahum humus sufaha, Allah mengkhabarkan bahwasannya mereka, orang-orang munafik itulah, mereka lah orang-orang yang bodoh. Alal haqiqati, pada hakikatnya. Pada hakikatnya bukan sahabat yang bodoh. Pada hakikatnya orang-orang munafik itulah yang bodoh. Kenapa? Li'anna haqiqata safi. Karena sesungguhnya hakikat kebodohan adalah jahlul insan bima salihi nafsihi. Seseorang yang tidak mengerti kemaslahatan kebaikan untuk dirinya, wasa'yuhu fi ma yadurruha, dan dia berupaya dengan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya. Fahadhihi safih, inilah orang yang bodoh. Muntadiqatu alaihim, yang cocok dan pantas dinisbatkan padanya kebodohan. Wasadiqati alaihim, dan sesuai bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh. Jadi yang namanya bodoh itu adalah orang-orang yang tidak mengerti apa saja, perkara apa saja yang bermanfaat bagi dirinya. Karena dia tidak mengerti, akhirnya upaya dan usahanya justru merusak dirinya, memudaratkan dirinya. Itulah orang yang bodoh. Yang tidak mengerti apa tujuan hidupnya di muka bumi ini, yang kemudian dia mengerjakan perkara-perkara yang justru mencelakakan dia di dunia dan di akhirat, itulah orang yang bodoh. Nah, itu kebodohan yang sebenarnya, melakukan perkara-perkara yang memudaratkan jasadnya, badannya, pikirannya, hatinya, akidahnya, akhlaknya, nah, dunianya, akhiratnya. Ini orang yang bodoh namanya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kama anna al-aqla wal hija ma'rifatul insan bima salihi nafsihi. Sebagaimana yang namanya orang yang berakal adalah orang yang cerdas, dia mengetahui apa saja yang bermanfaat bagi dirinya. Sehingga usaha dan upayanya, wasa'yu fi ma yanfa'uhu wa fi daf'i ma yadhurruhu, maka upaya dan usahanya adalah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan meninggalkan atau menolak sesuatu yang membahayakan dirinya. Itu orang cerdas namanya. Nah, dia akan makan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dia akan minum sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dia akan kerjakan amalan-amalan yang bermanfaat bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Itu orang yang cerdas, al-kayyis, yang banyak mengingat kematian, yang mempersiapkan untuk kebaikan akhiratnya. Itu orang yang cerdas, yang berakal, yang berilmu. Dia tahu kemaslahatan dirinya kalau dia beribadah hanya kepada Allah, manfaatnya ini dan itu. Di dunia dia akan begini dan begitu. Dia tahu. Sehingga dia betul-betul mentaatkan Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dia tinggalkan perkara-perkara yang haram, yang makruh, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan ditinggalkan. Karena itu bahaya bagi dirinya, sehingga dia tinggalkan. Inilah orang yang cerdas. Wa hadhihi sifatu muntabiqatu ala sahabah wal mu'minin, dan sifat ini pas, sesuai, cocok ada pada para sahabat Rasul dan juga orang-orang yang beriman. Wasadaqati alaihim, maka ini pas bagi mereka. Maka para sahabatlah orang-orang yang cerdas, para sahabatlah orang-orang yang berakal, yang dia mengetahui, yang mereka berilmu tentang perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri mereka di dunia maupun di akhirat. Sehingga apa yang mereka lakukan ada perkara-perkara yang bermanfaat untuknya di dunia dan akhirat. sehingga mereka tinggalkan perkara-perkara yang memudorkan dirinya di dunia dan akhirat. Itulah orang-orang yang cerdas, yang jenius, yang berakal. Fal'ibratu bil'awsafil wal-burhan la bid-du'a la bid-du'a bid-da'awi al-mujarradah wal-aqwal al-farighah. Maka ibrahnya, nah, sifat-sifat tersebut harus ada bukti, tidak semata-mata pengakuan dan juga hanya omong kosong. Yang penting itu bukti. Menyatakan para sahabat yang bodoh, mana buktinya? Mengatakan kamu orang yang cerdas, mana buktinya? Tidak cukup hanya ucapan semata, butuh bukti dan kenyataan. Mana dalilnya di Al-Quran dan Sunnah? Ini yang penting. Demikian ikhwati fillah, ayat yang ke-13 insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang ke-14, 14 dan 15 pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Semoga Allah jadikan kita mukminin, muslimin sampai akhir hayat, dan semoga Allah jauhkan sifat-sifat orang-orang munafik dari kita, yaitu kalau berbicara dusta, kalau berjanji mengingkari janji, dikasih amanah berkhianat, kalau berselisih bersikap ekstrim, nam bersikap melampaui batas. Waliyadu billah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakum.